Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada sore hari ini, hari ke-9 bulan Safar 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Oktober 2017 dalam majlis tausiah khusus untuk para ummahat nisa, dengan harapan sepulang kita dari majlis ini kita meraih tambahan iman, iman yang meningkat, yang membawa perubahan dan peningkatan amal-amal soleh kita, iman yang meningkat, yang membawa perubahan positif dalam bentuk meninggalkan berbagai kemungkaran dan kemaksiatan. Itu yang kemudian diistilahkan dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang membawa perubahan-perubahan positif pada iman, amal, akhlak, ibadah seseorang. Jangan sampai majelis-majelis yang disebutkan di sana, ilmu yang kita hadiri hanya sebatas rutinitas belaka yang kita tidak membawa pulang sebagai oleh-oleh, ziyadatul iman, tambahan iman. Ayuhan nisa, usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallah. Saya mewasiatkan diri saya pertama dan kalian semuanya dengan wasiat takwa. Ini yang pertama. Kama anni usi nafsi wa iyyakun bitalabil ilmi, sebagaimana saya mewasiatkan diri saya pribadi dan seluruh kalian untuk serius dalam talabul ilmi, menjadikan talabul ilmi bagian dari kebutuhan primer, kebutuhan pokok kita dalam kehidupan kita mengarungi kehidupan dunia, samudra luas dunia ini, untuk sampai ke seberang kehidupan akhirat yang abadi, kekal, tak berakhir. Ayuhan nisa, ana mengingatkan diri ana pribadi dan kalian semuanya untuk selalu menghiasi seluruh ucapan dan amalan kita, seluruh perbuatan kita dengan keikhlasan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keikhlasan niat itu akan menjadi sebab kita mendapatkan taufik untuk beramal dengan amal soleh berikutnya. Dan amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap amalan yang ingin saya tekankan dalam kesempatan tausiah singkat sore hari ini, kita diberi nikmat oleh Allah dengan taufiknya untuk bisa beribadah dengan sebuah ibadah. Di antara beragam ibadah yang kita lakukan, ada sebuah ibadah yang besar, yang tinggi juga nilainya. Apabila kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalaninya di bawah bimbingan syariat Al-Qur'an dan Sunnah. Ibadah yang saya maksud adalah ibadah pernikahan dan rumah tangga. Pernikahan adalah salah satu yang diperintahkan dalam Islam. Membina rumah tangga kalian sebagai istri, berposisi sebagai ibu rumah tangga, adalah sebuah ibadah yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan syariat-syariat. Maka, ikhlaskan niat kepada Allah saat kita berumah tangga. Niatkan dalam sanubari kita bahwa rumah tangga ini adalah ibadah, bukan main-main. Bahwa rumah tangga itu adalah amal, ibadah, bukan sesuatu yang sia-sia. Kalau kita tahu dan kita sadar bahwa rumah tangga itu adalah ibadah, persiapkan diri kita semuanya untuk menyongsong dan menyambut syariat Allah terkait ibadah rumah tangga ini, ibadah pernikahan. Pertama, jadikan rumah tangga dan pernikahan ini sebagai bahtera kita menuju kepada surga Allah. Jadikan pernikahan dan rumah tangga ini sebagai kendaraan yang kita naiki untuk sampai kepada jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah di dalam Al-Quran mengatur aturan, menurunkan syariat terkait rumah tangga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meletakkan aturan-aturan sebagai rincian daripada aturan Al-Quran. Mulai dari awal proses pernikahannya hingga saat menjalaninya, atau bahkan na'udzubillah kalau terjadi perceraian pun diatur oleh syariat yang indah, yang agung. Maka wajib atas kita semuanya untuk menyongsong ibadah rumah tangga dan pernikahan ini dengan keikhlasan yang pertama. Ikhlas mengharapkan ridha Allah. Di saat Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada para istri untuk tunduk patuh kepada suami, untuk mentaati perintah-perintah dan himbauan-himbauannya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketahui, pelaksanaan dari perintah ini adalah ibadah yang tinggi. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Lau kuntu amuru ahadan biayasjuda li ahadin la amartul mar'a antasjuda li zaujiha." Kalau seandainya aku boleh memerintah atau menyuruh seorang makhluk bersujud kepada selain Allah, kenyataan tidak boleh seorang makhluk bersujud kepada selain Allah siapapun dia. Tidak boleh seorang makhluk bersujud kepada Nabi sekalipun atau Rasul atau malaikat. Tapi Nabi mengatakan, kalau seandainya boleh aku memerintahkan seorang untuk bersujud kepada makhluk, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Renungkan hadis ini dan bayangkan baik-baik. Bersujud kepada suami bukan maksudnya secara fisik bersujud, tetapi secara makna mengandung ketaatan kepada suami penghormatan kepada suami, menjaga kehormatannya, melayaninya dengan baik, dengan sopan, dengan adab, zahir maupun batin, dan melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sekalian nisa, ketahuilah bahwasanya apa yang kalian lakukan di rumah, melayani suami, menyambut suami, melayaninya dan menyambutnya dengan bersolek, dengan apa yang kita mampu selama cara bersolek itu masih dalam bimbingan syariat. Maka bersoleknya saudari di hadapan suami, ketika mengikhlaskan niat karena Allah, mengharapkan ridhonya dengan menyenangkan suami, itu adalah sebuah pahala yang sangat besar. Itu adalah sebuah fadilah yang sangat besar. Begitu suami melihat kepada saudari, kalau tadi sekedar bersolek dengan niat menghibur dan menyenangkan suami, di saat suami melihat saudari senang, hatinya tenteram, hilang berbagai kegundahan yang dia alami di luar rumah, sekali lagi saudari mendapatkan pahala yang berikutnya. Sekedar melihat, dan begitu selanjutnya dan selanjutnya yang malu untuk diceritakan, tetapi semua itu bukan tanpa hitungan. Dihitung dan dicatat oleh para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal soleh hamba-hambanya. Ketika saudari membersihkan rumah, merawat rumah dengan niat agar suami senang, agar suami tentram di rumah, menghias rumah dalam batas-batas kemampuan, tidak keluar dari batas-batas yang diizinkan oleh syariat dalam menghias rumah, atau tidak sampai mendorong kita berbuat mubazir, israf, berlebihan di dalam menghias rumah, sehingga kita lupa terhadap sedekah, sehingga kita lupa terhadap hak-hak orang yang memiliki hak dari kita. Tapi menghias rumah dalam batas-batas kemampuan, diniatkan, diinginkan, di balik itu mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, maka saudari akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika anti merawat putra-putri suami, rumah tangga saudari itu adalah medan jihad. Medan jihad, medan perjuangan. Merawat anak-anak sejak di pagi hari, dimandikannya, dirapikan bajunya, dan seterusnya. Ketahui itu adalah perjuangan dan memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Bahkan dalam kondisi-kondisi seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang benar-benar beriman kepada Allah dan mengharapkan hari akhir, saat dia pada posisi yang tersibuk sekalipun, bahkan dalam kondisi sedih sekalipun, dia berusaha untuk tetap menghibur suaminya. Bukan sebaliknya, banyak menuntut kepada suami untuk dihibur, banyak menuntut kepada suami untuk dipenuhi keinginan-keinginannya. Wanita yang salihah yang dia pikirkan adalah, suami saya harus senang, suami saya harus tentram di samping saya, suami saya harus senang di rumah ini, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingatkah anti semua kisah seorang sahabiah yang mulia yang dikenal dengan kunyah Ummu Sulaim, bagaimana ditimpa oleh musibah putranya yang sakit dalam waktu yang cukup panjang. Upaya pengobatan terus dilakukan, dia bersama suaminya, sampai sang Khalik dengan takdirnya dan kehendaknya telah menentukan bahwa anak itu wafat kembali kepada pangkuan rahmatnya. Di saat itu, suami dari Ummu Sulaim sedang berada di luar rumah ketika datang di malam hari dalam keadaan di kamar sebelah terdapat mayat atau jenazah putranya. Namun Ummu Sulaim, sebagai seorang istri yang salihah yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan melalui upaya menyenangkan dan menenteramkan suami, dia tidak mengabarkan bahwa sang putra telah wafat. Tetapi dia bersolek, dia berdandan pada puncak bersoleknya, hingga layaknya seorang suami melihat sang istri dalam kondisi seperti itu, dia tertarik. Dia senang melihatnya, hingga terjadilah apa yang terjadi, hubungan suami istri. Selesai dari itu, setelah puas sang suami, Ummu Sulaim telah berupaya menghiburnya sebagai seorang suami, menenteramkan hatinya. Maka di saat itu barulah Ummu Sulaim mengabarkan tentang musibah dan peristiwa yang menimpanya. Tahukah engkau wahai suamiku, jika ada seseorang yang dipinjami sesuatu oleh orang lain, dan datang waktu sang pemilik meminta kembali titipan barang tersebut, apakah tidak sepantasnya barang itu telah dikembalikan? Ya, kata suami. Naam, Allah telah menitipkan putra kita ini kepada kita. Allah yang punya dia. Dia adalah milik Allah. Dan sekarang Allah telah memanggilnya. Ya subhanallah. Luar biasa. Seorang istri yang begitu tinggi tingkat keimanannya terhadap takdir, sampai membuat dia tetap kokoh dan teguh di atas kebiasaannya setiap hari, di malam hari khususnya, bersolek untuk suaminya. Apa yang mendorong Ummu Sulaim seperti itu? Tidak lain adalah iman dan keikhlasan dalam berumah tangga. Iman dan keikhlasan di dalam melakukan ibadah pernikahan. Tidak main-main dengan pernikahan ini. Tidak dianggapnya pernikahan itu sebuah drama, tetapi diposisikan sebagai sebuah ibadah. Kalau saudari sadar bahwa rumah tangga dan pernikahan itu ibadah, coba dikoreksi. Sudahkah kita menjalankan ibadah ini dengan baik, ibadah rumah tangga? Coba dikoreksi dengan sebaik-baiknya. Atau kita termasuk seorang istri yang banyak menuntut dari suami, banyak meminta dari suami kebutuhan-kebutuhan dunia dia, membuat suami pusing dan lelah. Tidak ada kata-kata yang indah didengar. Apakah termasuk seorang mukminah yang menghargai ibadah rumah tangga dan ibadah pernikahan? Cemberut di hadapan suami? Bermasam muka di hadapan suami? Meninggikan suara di hadapan suami? Saya tidak yakin ada seorang mukminah, seorang wanita muslimah yang benar-benar berharap ridha Allah dan kehidupan akhirat, dia menyia-nyiakan suami. Walaupun suami saudari seorang yang miskin, walaupun suami saudari bukan seorang yang berada dan berposisi dengan kedudukan yang tinggi, ketahui derajat dia sebagai suami memiliki posisi yang sangat-sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudari mukminah, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan anti semua insyaallah pernah mendengar bagaimana ketika seorang istri menyia-nyiakan suaminya, tidak serius dan sungguh-sungguh di dalam menghibur dan membuat senang suaminya, sehingga suaminya sakit hati, sehingga terasa hilang hasrat untuk mendekat kepadanya, mendekat kepada istri. Maka calon bidadari yang berada di jannah dengan berita dari Allah mendengar peristiwa itu, dengan cemburunya dia mengatakan, ketahui wahai wanita, wahai fulana, suamimu itu adalah titipan Allah kepada kamu. kamu sia-siakan dia, aku berharap dia cepat datang kepadaku. Bidadari yang cantik, bidadari yang harum, bidadari yang penuh dengan senyum, bidadari yang menggairahkan, bidadari yang Allah sebutkan sifat-sifat akhlaknya dan fisiknya, telah memanggil suami saudari saat saudari menyia-nyiakannya, cemberut di hadapannya, membelalakkan mata saat berbicara, menuntut ini dan itu. Jadilah seorang wanita dan zauja yang salihah. Kemudian, ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya, kepada kaum mukminin dalam perintahnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salinglah kalian menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Wahai istri yang mulia, wahai wanita yang mengharapkan surga, ketahui bahwa suami saudari adalah manusia biasa. Bisa lupa, bisa ingat, bisa tahu, dia bisa jahil, bisa benar, bisa salah. Maka saat dia berbuat salah, wajib bagi saudari untuk menguatkan imannya. Wajib bagi saudari untuk menguatkan takwanya dengan nasihat, dengan masukan dan saran-saran yang positif terhadap suami. Bantu suami saudari untuk bertakwa kepada Allah. Dan ketika dia salah berbuat dosa, cegahlah dia dari dosa itu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang penuh dengan kelembutan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Penting diingat di sini, berapa banyak terjadi permusuhan antar suami. Antar suami saling mencurigai. Suami fulanah dengan suami fulanah. Suaminya Ummu Fulan dan suaminya Ummu Fulan. Bermusuhan, cekcok, saling mencurigai, saling suudzon. Ternyata sebab utama terjadinya itu adalah para istri-istri tersebut. Tidak ada upaya dari seorang istri, dari masing-masingnya, untuk mendinginkan suasana yang ada justru suasana yang dipanas-panasi. Suasana yang diprovokasi oleh istri. Kadang-kadang perselisihan dua orang suami itu dalam urusan dunia, dalam urusan bisnis. Bahkan lebih parahnya, perselisihan antar dua orang suami dalam perkara dakwah, mempengaruhi sendi-sendi dakwah, mengganggu ukhuwah dalam dakwah ini. Terbengkalai pendidikan, terbengkalai kajian-kajian. Tidak nyaman suasana hubungan antar ahli sunnah. Disebabkan oleh para istri. Istri si fulan sukanya menukil-nukil pembicaraan, baik secara langsung ataupun melalui media sosial, dengan segala fiturnya yang ada. Yang satunya lagi demikian, sibuk dengan kila waqal, menukil pembicaraan kepada suami atau kepada teman-temannya yang dapat memprovokasi kedua belah pihak. Sehingga banyak problem terjadi, awal munculnya bukan antar suami tetapi disebabkan oleh para istri. Bermula misalkan dari anak-anak. Anak si fulan mengganggu putranya. Anak Ummu Fulan mencubit putranya hingga nangis. Bukannya diselesaikan dengan baik, dengan kondusif, malah cerita kepada suami dengan nada pengaduan, nada emergensi, nada yang sudah dibumbui dengan kata-kata yang penuh dengan kebencian. Sehingga akhirnya perselisihan itu meluas, yang tadinya dari anak-anak hingga menyentuh kepada ayah-ayah mereka, para suami kalian. Sungguh wanita dan istri yang seperti ini bukan istri yang salihah. Bukan partner yang baik dalam sebuah rumah tangga. Yang Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Hendaknya kalian saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Para ummahat, para nisa, insyaallah kalian telah mendengar nasihat-nasihat para asatidz. Bagaimana tantangan dakwah yang begitu besar dari eksternal maupun dari internal. Kendala pendidikan di mana jumlah salafiyin diikuti pula dengan jumlah putra-putra mereka terus meningkat. Banin maupun banat, putra maupun putri. Di tengah kesadaran ahlus sunnah untuk mendidik anak-anak mereka di tempat-tempat pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Yang jauh dari pembahasan-pembahasan yang mengotori tauhid. Pendidikan yang jauh dan bersih dari pembahasan-pembahasan yang mengotori sunnah. Atau mengotori akhlak-akhlak mereka. Perkembangan pesat ini. Di satu sisinya membuat kita wajib bersyukur. Tapi di sisi lain, tantangan besar di hadapan kita. Pendidikan anak-anak bukan hanya menjadi tanggung jawab ma'had atau pondok atau tempat pendidikan. Ketahui bahwa pendidikan anak-anak kita ini adalah tanggung jawab bersama, bahkan saya katakan tanggung jawab pertama dan utama ada pada kedua orang tua. Pondok pesantren sifatnya adalah muta'awin. Seorang yang sedang berta'awun. Membantu teman-teman untuk mendidik anak-anaknya. Tapi tugas inti, tugas utama ada di atas pundak kedua orang tua anak-anak tersebut. Sehingga jika saudari benar-benar menginginkan putra-putri saudari adalah sebagai orang-orang yang bertauhid dan bersunnah dengan kokoh dan istiqamah. Menghadapi tantangan zamannya yang begitu besar. Saudari menginginkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang tangguh, yang tidak cengeng. Pemberani di dalam membela tauhid dan membela sunnah. Di atas akhlak dan adab-adab yang mulia. Maka ketahui, pendidikan terbesar tanggung jawabnya berada di pundak kedua orang tua. Untuk itu, kalau saudari menyadari tentang besarnya pendidikan ini, ketahui bahwasanya pendidikan di pondok pesantren hanya sebagian dari global pendidikan buat anak-anak tadi. Terasa berat bagi pondok pesantren, bagi ma'ahad atau madrasah. Kalau ma'ahad dan madrasah hanya bekerja sepihak, mendidik mereka untuk berakhlak yang mulia, mendidik mereka untuk menjadi muslim-muslim yang menghormati ilmu dan majlis-majlis ilmu, mendidik mereka untuk menjadi orang-orang yang tangguh di dalam berpegang teguh dengan sunnah, mendidik mereka untuk menjadi orang-orang yang benar-benar berkomitmen menjalankan syariat Allah. Di dalam modul-modul diajarkan. Modul akidah. Modul hadis. Modul akhlak. Diajarkan kepada mereka. Namun sayangnya, setibanya mereka di rumah, baik dalam setiap harinya atau di masa liburan, anak-anak tersebut, putra ataupun putri, tidak melihat, tidak mendapati contoh dan teladan yang baik pada kedua orang tuanya. Di sekolah dia belajar, di ma'had dia belajar tentang haramnya ghibah. Bahwa ghibah itu haram bagaikan memakan bangkai, daging bangkai saudaranya sendiri. Tetapi di rumah, putra atau putri kita melihat ibu sibuk menggunjing orang, berbicara di telepon dengan kawannya atau tamu yang datang ke rumahnya, atau dia datang sebagai tamu ke rumah temannya dengan putra atau bersama putrinya. Sang putra dan putri ini mendengar dan melihat ummi melakukan ghibah. Ummi membicarakan kejelekan orang lain. Masya Allah. Apa yang sudah mereka pelajari di tempat pendidikan mereka dirobohkan di rumah. Dihancurkan di rumah. Mereka tahu, mereka belajar di sekolah atau di ma'had, bahwa seorang muslim itu haram untuk berdusta. Haram al-kadzib. Tetapi ternyata anak-anak tersebut ketika pulang ke rumah mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya mendapati ibunya berdusta di hadapan anak-anak. Berdusta di hadapan tamu. Berdusta di hadapan saudara-saudaranya. Anak-anak ini melihat, oh berarti pelajaran di ma'had itu sekedar teori saja untuk difahami, kemudian dihafalkan dan menjawab soal-soal ujian agar saya mendapatkan nilai dan ranking yang baik. Sementara untuk diamalkan, tidak. Kenapa? Karena melihat ibu, melihat ummi, ternyata selalu berbuat pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan dalam pelajaran-pelajaran mereka. Anak-anak dididik di sekolah untuk memuliakan ilmu, memuliakan ulama, majlis-majlis ilmu, mencatat ilmu, mendengarkan dengan baik. Namun di rumah, putra dan putri kita tidak melihat sang ibu, ummi, ummah, serius dalam menghormati ilmu. Tidak didapati ummi di rumah sering membaca dan murojaah pelajaran. Tidak didapati ummi di rumah mengikuti taklim dengan seksama dan serius. Dia tidak mendapati ummi mencatat ilmu yang didengarnya. Tidak mendapatkan teladan yang baik. Orang tua seperti ini, ibu yang seperti ini adalah dipertanyakan dan diragukan. Benarkah dia sebagai seorang yang ikhlas dalam berumah tangga, yang menjadikan rumah tangga sebagai ibadah, bagaikan bahtera yang dia naiki, mengarungi samudra yang luas, untuk sampai ke negeri seberang, negeri akhirat, yang di sana terdapat jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, ibu yang kondisinya seperti ini, adalah ibu yang menjadikan rumah tangga sekadar main-main. Kaum muslimat, An-Nisa, semoga Allah membimbing kalian semuanya. Menjadikan kalian sadar bahwa rumah tangga itu adalah ibadah. Nah. Barakallahu fikunna. Begitu juga teladan dalam ibadah. Anak-anak tidak mendapati abi dan ummi di rumah orang yang rajin dan tekun beribadah. Hari-harinya dia disibukkan dengan qila wa qal, disibukkan dengan media-media yang ada. Di pagi hari sang anak melihat ibu sibuk dengan androidnya. Di siang hari pulang sekolah sibuk dengan androidnya. Di sore hari juga demikian. Di malam hari juga demikian. Bahkan di hadapan suami. Yang semestinya duduk di hadapan suami dengan indah, sopan, menyambut, berbincang dengan suami. Malah dia mencari perkawanan-perkawanan lain. Lebih senang bercengkrama dengan kawan-kawannya. Di hadapan suami, dia sibuk dengan Android. Yang telegram inilah, telegram itulah, grup WhatsApp inilah, grup WhatsApp itu. Sementara suami duduk menunggu senyumnya. Suami duduk menunggu senda gurau-nya. Suami duduk di hadapannya menunggu pembicaraan yang indah. Suami tidak mendapatkan itu. Ya subhanallah. Benarkah ini seorang istri yang menjadikan rumah tangga dan pernikahan itu adalah ibadah? Sebuah tanda tanya besar. Kaum muslimah, terlalu banyak pembahasan yang harus kita dengar. Namun, dalam kesempatan terakhir ini, sebelum saya mengakhiri majelis ini, kita ini banyak berdosa kepada Allah. Kita banyak menyia-nyiakan syariat Allah. Terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Dosa-dosa yang sebenarnya itu adalah dosa besar, kita anggap kecil. Bahkan, na'udzubillah, semoga Allah melindungi saya dan kalian semuanya. Kalau kita mau mengingat sehari ini, dosa-dosa besar yang kita lakukan, kita sudah lupa. Lalu bagaimana kita bisa dan bisa mengingat dosa-dosa kecil? Lupa atau kita tidak mengerti? Namun kemungkinan lupa itu yang besar. Lupa bahwa tadi pagi kita melakukan sebuah dosa. Mungkin dia bertanya, dosa apa Ustaz? Saya enggak makan riba. Saya sudah menutup aurat dengan cadar ini. Kedua telapak tangan saya juga saya tutup dengan sarung tangan. Apa dosanya? Subhanallah. Bisa saja karena lemahnya ilmu sehingga iman menjadi lemah. Sehingga tidak memiliki hati kita tidak menjadi sensitif. Untuk mengetahui dan mengingat dosa-dosa besar yang kita lakukan. Hati kita menjadi hati yang tidak mudah membaca dan mengingat. Al-kabair, dosa-dosa besar yang kita lakukan. Kalau sahabat Nabi, para ulama terdahulu, orang-orang saleh dan mukminah-mukminah pada waktu itu, bisa ingat sebuah dosa kecil yang dilakukannya beberapa tahun yang lalu. Dosa kecil. Kita bisa tidak ingat dan bisa lupa dosa besar yang kita lakukan tadi pagi. Ini tidak lain karena memang hati kita ini perlu pembersihan. Perlu untuk dibersihkan dari kerak-kerak dan noda-noda karat yang menyelimuti hati kita. Para mukminah, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk kita cepat rujuk, cepat kembali. Jangan berkelanjutan di atas kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran serta kemaksiatan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aw qul ya ibadi. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah." Inna Allaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya aku Allah mengatakan wahai hamba-hambaku yang telah melakukan berbagai dosa melampaui batas menzalimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa dan Dia Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Wahai Ummahat An-Nisa, Allah memanggil kita untuk bertaubat cepat. Cepat, sebelum terlambat. Terkait dengan pendidikan tadi, ada satu hal yang penting atau saya merasa harus disampaikan. Dukunglah berbagai peraturan-peraturan ma'had. Selama peraturan itu memang terbimbing dan bimbingan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Apa yang telah diletakkan oleh para mudarrisin hasil dari musyawarah, hasil dari rapat, dan pengalaman selama menjalani pendidikan, mohon didukung. Mohon dihormati. Mohon jangan dilecehkan. Itu demi kebaikan anak-anak kalian. Misal, ada peraturan dari pondok bahwa anak-anak ketika di rumah dijauhkan dari alat-alat komunikasi yang ada. HP dengan segala bentuknya terkhusus yang dapat berinteraksi dengan dunia internet. Ini ketentuan aturan dari pondok demi kebaikan anaknya dan kebaikan anak-anak orang lain. Ketahui bahwa anak anti di pondok bukan sendiri. Sadari bahwa anak saudari di pondok memiliki kawan-kawan yang para orang tuanya menginginkan anak-anak itu terlindungi dari kemungkaran. Pertama, anak anti sendiri. Mahat menentukan peraturan, jauhkan alat-alat komunikasi dari anak-anak Anda. Maka coba dibantu Mahat. Dibantu pondok kita ini. Dibantu para ustaz dan asatidah atau ustazah-ustazah. Benar-benar di rumah, alat-alat komunikasi itu dijauhkan dari anak-anak kita. Kita tidak bermudah-mudahan memegang alat itu di hadapan anak-anak kita. Sehingga anak kita menjadi penasaran. Ingin tahu apa yang dilakukan oleh ummi dengan alat itu. Anak penasaran apa yang dibuka oleh ummi melalui alat ini. Akses apa yang dilakukan. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Dia ingin tahu dan ingin mencoba. Dia akan mencari kesempatan-kesempatan di sana orang tuanya lengah. Benarkah anti? Benarkah anti cinta kepada anak? Benarkah anti ini seorang ibu yang peduli kepada anaknya? Yang benar-benar sayang kepada akidah dan akhlak anaknya? Kalau benar, buktikan. Kenapa saudari memberi kesempatan anak-anak itu untuk menggunakan alat-alat komunikasi? Atau kalau tidak diberi kesempatan, bermudah-mudahan memegang alat tersebut dan melakukan akses-akses keluar di hadapan anak-anak sehingga menggoda mereka. Mereka tergoda untuk melakukan apa yang anti lakukan. Akhirnya telah sampai berita kepada kami, kepada para ustadz, peristiwa-peristiwa yang menimpa anak-anak kita. Peristiwa yang malu untuk disebutkan secara rinci. Peristiwa-peristiwa yang membuat kening kita berkeringat memikirkannya karena rasa takut, khawatir terhadap nasib, akhlak, dan akidah anak-anak itu. Tapi para orang tua atau ibu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh para ustadz, oleh para ustazah. Ibunya sendiri yang mengandungnya, yang melahirkannya dengan rasa sakit yang dahsyat. Ternyata dia tidak menyayangi putranya. Ya subhanallah, ya subhanallah. Kalau pondok pesantren atau ma'had membuat peraturan lainnya, misalkan mulai dari cara berpakaian anak-anak, tolong diajarkan sedini mungkin untuk berpakaian yang syar'i, sedini mungkin terbiasa dan dibiasakan. Coba dihormati peraturan pondok ini. Ingat, dari peristiwa yang pertama tadi, akibat sebagian ibu bermudah-mudahan terkait alat komunikasi, akhirnya terjadi apa yang terjadi, dan kejelekan tersebut dari rumah dibawa ke sekolah. Dan dia sampaikan atau dia tunjukkan kepada teman-temannya, anak-anak teman kita, anak-anak ummahat yang lainnya, yang mereka tidak terima dan tidak rela putranya dirusak oleh anak kita. Para ummahat yang saya muliakan, sungguh terbatas waktu kita berbincang. Tapi semoga yang sedikit ini bermanfaat. Yang sedikit ini menjadi ilmu. Al-ilmu nafi' buat pematerinya, penyampai nasihat ini. Dan al-ilmu nafi' bagi yang mendengarnya. Semoga Allah menjaga kalian semuanya, rumah tangga kalian semuanya. Allah jaga putra-putri kalian menjadi orang-orang yang tangguh dalam berkomitmen dengan tauhid dan sunnah. Hingga semua kita dan anak-anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengannya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.